بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Az-Zuhd wa Ar-Raqaiq, kitab zuhud dan pelembut pelembut hati, bab yang ke-8. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imamu al-Nawawi rahimahullahu ta'ala: babu uqubati man ya'muru bil ma'rufi wa la yaf'aluhu wa yanha 'anil munkari wa yaf'aluhu. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim membuatkan bunyi bab yang ke-8 ini dengan mengatakan bab uqubatu man ya'muru bil ma'rufi wa la yaf'aluhu wa yanha 'anil munkar wa yaf'aluhu. Bab hukuman bagi orang yang menyuruh berbuat ma'ruf tetapi dia tidak lakukan, mencegah dari mungkar namun dia mengerjakan. Bertentangan antara perkataan dan perbuatan. Menyuruh orang berbuat baik tetapi dia tidak kerjakan, mencegah orang dari perbuatan mungkar ternyata dia juga melakukan. Ini apa hukumannya, apa akibat buruknya? Adalah ada di hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 7435. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala: haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Ishaq ibn Ibrahim wa Abu Kurayb wal-lafdhu li Abi Kurayb قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Hadis Usamah Ibn Zaid Ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab tadi, bahwa Nabi SAW bersabda yu'ta birrajuli yawmal qiyamah, seseorang akan dihadapkan, didatangkan pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dicampakkan ke neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka akan keluar berserakan usus-usus perutnya. Ya. Fayaduru biha kama yaduril himaru birraha. Nanti dia akan berputar-putar di mengelilingi ususnya yang terburai sebagaimana keledai berputar-putar mengelilingi mesin penumbuk tepung. Ya. Ar-raha adalah semacam alat untuk menumbuk gandum untuk menjadi tepung. Jadi untuk memungsikannya diputar menggunakan keledai. Sama dengan alat untuk mengeluarkan air tebu. Ya. Jadi untuk memutar alat tersebut dipakailah kerbau atau sapi. Seperti itu pula lah roha yang dahulu digunakan untuk menumbuk gandum agar jadi tepung. Dan sarananya adalah keledai. Nah, jadi orang tadi ususnya terburai, turun ke bawah karena berat, tentunya tidak mungkin diangkat dan tangannya. Dan nanti dia akan berkeliling-keliling seperti berkelilingnya keledai di sekitar alat tersebut. Sementara dia berputar-putar mengelilingi ususnya yang terburai. Waliyadzubillah. Inilah keadaan orang yang diceritakan oleh Nabi. Apa sebabnya? Kenapa dia sampai seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajtami'u, masih ada lanjutan ceritanya, fayajtami'u ilaihi alun nar, maka penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Penghuni neraka dengan heran, penasaran, berkumpul di sekitarnya, mengelilinginya. Fayaqulun, mereka bertanya, ya fulan, manaka, wahai fulan, kenapa kamu ini? Mereka heran kenapa mereka melihat si fulan itu di neraka. Dan melihatnya dengan usus di luar, dibawa di tanah, sementara dia berputar-putar mengelilingi perutnya tersebut. Mereka bertanya, kenapa kamu berada di sini? Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu kami tahu engkau ini seseorang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar? Ya. Bukankah dahulu di dunia kami kenal engkau seorang dai, seorang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan munkar? Fayaqulu bala, kata orang ini, iya. Qad kuntu amuru bil ma'ruf, dahulu saya memang menyuruh berbuat ma'ruf, wala ati, namun saya tidak lakukan, hanya mengurusi orang, menyuruh orang, namun dia tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh yang ia menyuruh orang lain berbuat, dia tidak. Kemudian wa anha 'anil munkar, dan saya mencegah dari perbuatan munkar, wa atihi, dan saya yang mengerjakannya. Dia melarang namun dia berbuat. Nah, inilah sebab orang tadi dimasukkan ke dalam neraka dengan usus terburai. Ini hukuman yang dijelaskan oleh Nabi untuk orang yang berbuat demikian, yang menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan tetapi dia tidak melakukan, melarang orang lain melakukan perbuatan mungkar namun dia melakukannya. Hukumannya apa? Hukumannya masuk neraka. Itu yang pertama. Hukumannya masuk neraka. Kata Nabi, fayulqa finnar, dicampakkan ke neraka. Kemudian bentuk hukumannya seperti tadi. Yang seperti ini pernah juga dikabarkan oleh Nabi, yang hukumannya seperti ini adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai seorang tokoh jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang merupakan pencetus penyembahan berhala di Jazirah Arab. Dia yang pertama kali membawa berhala dari Syam ke Hijaz. Ke Hijaz, ke Jazirah Arab, terutama di Mekah. Dia tokoh, orang kaya, terpandang, namun tidak punya ilmu. Datang dia ke Syam, dilihatnya banyak orang menyembah berhala, dan dia mendengar bahwa Syam adalah negerinya para nabi. Diutus nabi-nabi oleh Allah di sana, nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dia membuat kesimpulan, oh berarti inilah agama nabi. Dan dia menganggap kalau sudah agama nabi itu yang benar. Maka dibawanya lah satu berhala ke negerinya. Ketika itu tidak ada yang mengenal berhala. Semuanya, terutama di Mekah, orang hanya mengenal menyembah Allah Subhanahu wa taala berkat dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, mulailah orang mengenali berhala karena ini tokoh, orang terpandang, kata-katanya didengar tetapi bodoh, ya. Tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka mulai bertambah berhala. Yang satu itu diibadati, ya. Seperti yang diceritakan olehnya tentang perbuatan orang-orang Syam ketika itu, kemudian mulai bertambah, ya, dan sampai di Ka'bah saja ketika Nabi di tahun ke-8 Hijriah itu 360 berhala di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah. Nah, kata Nabi SAW, ra'aitu Amr ibn Luhai fi nar, ya, yajurru qasabahu. Saya melihat Amr ibn Luhai, kata Nabi, di neraka menyeret ususnya yang terburai, ya, menyeret ususnya karena perut itu berat, ya, usus itu berat. Kita lihat saja usus kambing. Ya, satu orang mungkin susah kita mengangkatnya. Perut kambing, ya. Maka ketika dia terburai, maka diseret-seret oleh Amr bin Luhai ke sana kemari, yang mana ususnya di luar. Dan penghuni neraka sebagaimana penghuni surga tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua abadi, diabadi, tetapkan keabadian oleh Allah setelah manusia hidup kembali di hari kiamat. Jadi hadis ini sangat keras, ya, ancamannya terhadap orang-orang yang bisanya hanya menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi dia tidak berbuat, bisanya hanya mencegah orang lain dari perbuatan mungkar tetapi ternyata dia melakukan perbuatan mungkar tersebut. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, ata'murunan nasa bil birri. Apakah kalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian hanya menyuruh manusia berbuat kebaikan sementara kalian lupa diri kalian sendiri? Ya. Maksudnya tidak mengerjakan perbuatan baik tersebut. Kabura maqtan, di surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah, ya, bila kalian hanya bisa berkata dan tidak bisa berbuat. Mampunya menyuruh tetapi dia tidak melakukan, mampunya melarang tetapi ternyata dia melanggar. Nah, ini sangat tercela, ya, sangat tercela. Kemudian perlu diketahui bahwa dakwah bilhal, berdakwah dengan perbuatan, ini lebih besar pengaruhnya daripada berdakwah dengan kata-kata. Ya, agama Islam masuk ke negeri kita bukan dengan juru dakwah, bukan dengan mubalik-mubalik, bukan dengan penceramah-penceramah. Islam masuk ke negeri kita dengan akhlak, dengan aplikasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang menjadi seorang dai namun dia tidak bisa berbicara, menyampaikan ilmu, hanya dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya sehari-hari orang menjadikannya sebagai panutan dan tuntunan. Ini yang perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa hukuman untuk orang yang bersifat demikian sangatlah keras, ya, ancaman, ya, untuk orang yang menyuruh berbuat baik tetapi dia tidak mengerjakan, mencegah dari perbuatan mungkar ternyata dia yang pelakunya, ancamannya sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk neraka saja sudah ancaman yang keras, bahkan dosa besar. Bila mana sesuatu pelanggaran diancam dengan masuk neraka, ini ciri-ciri apa? Dosa besar. Salah satu dari definisi dosa besar adalah bila mana dosa tersebut ancamannya masuk neraka, maka dia adalah dosa besar. Ya. Ternyata bukan perbuatan baik yang terjadi, justru dia berbuat dosa besar. Menyuruh orang berbuat baik tapi dia tidak lakukan, mencegah dari perbuatan mungkar ternyata dia kerjakan, itu dosa besar. Ya. Dosa besar. Tampilannya memang dai, tampilannya ustaz, tampilannya mubalik, tampilannya penceramah, tampilannya buya, tokoh agama, ternyata dia pelaku dosa besar. Ya, waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu, sebelum hadis yang tadi dibawakan oleh Usamah ibn Zaid, ada kejadian sebelumnya, ada cerita sebelumnya. Yang menarik dari riwayat ini adalah Imam Muslim meriwayatkan dari 5 orang gurunya. Itu yang pertama yang menarik perhatian saya tadi, bahwa Imam Muslim mengambil hadis ini, mendapatkan hadis ini dari 5 orang gurunya, dan beliau meriwayatkan di sini semuanya. Yahya ibn Yahya, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Quraib. 5 orang gurunya, ia dapatkan dari mereka hadis ini. Nanti dari mereka akan bertemu, ya, sanad itu pada Abu Muawiyah. Ya, pada Abu Muawiyah. Kemudian nanti dari Abu Muawiyah ke A'mas, kemudian Syaqiq, kemudian Usamah ibn Zaid. Itu catatan yang menarik dari hadis, dari sanad hadis ini. Kemudian cerita yang tadi kita ingin sampaikan. Sebelum hadis yang tadi kita baca, ada cerita sebelumnya, ini di masa Uthman bin Affan. Kejadian hadis ini disampaikan oleh Usama di masa Uthman bin Affan, ketika orang banyak mengkritisi kepemimpinannya. Ya, bahkan dijadikan oleh Ahlul Dalal sebagai sebab pemberontakan mereka. Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Abdullah ibn Sabah yang masuk Islam, ya. Ternyata dia membawa misi untuk masuk Islam tersebut. Lalu munculnya berbagai kritikan tersebut, dia kumpulkan, kemudian dia hasut, dia provokasi, datang dia ke Syam, tidak berhasil, datang ke Mesir, awalnya tidak berhasil. Akhirnya tetap ada orang-orang yang setipikal dengan dia, satu watak dengan dia dari kaum muslimin. Berkumpul 1, 2, 3, 4 sampai dia berhasil mengumpulkan jumlah yang besar. Dan ujungnya terbunuhnya Uthman bin Affan ketika mereka memberontak di Madinah. Ya. Sebelum itu ada orang-orang yang memang melalui jalur-jalurnya untuk menasihati Uthman bin Affan, ya. Mereka datang kepada Usamah ibn Zaid, lalu mereka mengatakan kepada Usamah, ala tadkhul ala Uthman fatukallimahu, kenapa engkau tidak menjumpai Uthman lalu kamu nasihati dia, kata mereka kepada Usamah. Ini menurut cerita Syaqiq, muridnya Usamah ibn Zaid, ya, dari tabi'in, Syaqiq ibn Salamah. orang mereka tadi datang kepada Usama kemudian menanyakan, kenapa engkau tidak nasihati Utsman? Kau kan sahabat. Engkau kan orang yang disayangi oleh Nabi, anak orang yang disayangi oleh Nabi. Coba kamu nasihati itu Utsman. Kata mereka kepada Usama. Usama menjawab, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Menurut kalian saya tidak akan menasihatinya kecuali kalau saya sampaikan kepada kalian. Jadi kalau saya menasihatinya, saya harus sampaikan kepada kalian. Ya. Kalau saya menasihati Utsman, saya harus sampaikan, beritakan kepada kalian bahwa saya menasihati Utsman. Apa itu yang cocok menurut kalian? Ya. Kalau kalian tidak tahu, tidak saya beritahu bahwa saya menasihati Utsman, berarti saya tidak menasihati Utsman. Jadi mereka mengambil keputusan, kesimpulan-kesimpulan yang penyebabnya semuanya dugaan. Mengklaim bahwa Usama tidak menasihati Utsman. Ya, dengan alasan bahwa mereka tidak tahu. Makanya Usama mengatakan, menurut kalian kalau saya menasihati Utsman, saya harus beritahu kalian baru saya ya menasihati. Kalau kalian tidak tahu saya menasihatinya, berarti saya tidak menasihati Utsman. Ya. Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Ya. Wallahi, kata Usama, demi Allah, laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Demi Allah, sungguh saya telah menyampaikan kepadanya, itu pun empat mata. Dan inilah prosedur menasihati pemimpin yang dituntun oleh agama. Ya, inilah prosedurnya, empat mata. Nasihati, memang kalau memang ada yang perlu disampaikan, sampaikan, tetapi empat mata. Karena dia pemimpin. Itu yang dipahami oleh generasi salaf, oleh para sahabat Nabi SAW, dari tuntunan Nabi SAW. Sementara yang dengan cara yang lain, dengan di atas mimbar-mimbar, menjelaskan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan pemimpin, ini bukan nasihat. Ini hasutan, ini provokasi. Sehingga pemimpin tidak lagi ada wibawanya di mata rakyatnya. Dan itu bukan tuntunan agama. Ya. Itu bukan tuntunan agama. Menasihati pemimpin diperintah malah, tetapi dengan cara yang benar. Ya. Kemudian, maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha. Saya khawatir, ya. Atau tanpa membuka perkara yang saya tidak ingin, saya orang yang pertama-tama membukanya. Maksudnya membuka perkara, yaitu menasihati, modusnya menasihati pemimpin tetapi di depan khalayak. Ya. Menjelaskan kekurangan pemimpin tetapi di hadapan banyak orang. Ini yang kata Usama, saya tidak mau membuka cara yang seperti ini karena ini bukan cara agama. Bukan cara yang dituntun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Saya nasihati tapi empat mata antara dia dengan saya. Tanpa membuka perkara yang saya tidak mau sama sekali menjadi pembuka pertama cara yang seperti itu. Ya. Cara yang seperti itu. Ternyata tidak lama setelah itu dibuka. Ya. Dibuka, terbuka, yaitu dengan hasilnya pembunuhan Utsman. Ya. Cara yang membawa massa, membawa orang banyak, semuanya meneriakkan ini dan itu, semuanya menampakkan ketidaksukaan, kebencian kepada pemimpin, hasilnya tidaklah lebih banyak baiknya daripada buruknya. Lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Dan pertama kali dalam sejarah Islam itu yang terjadi. Ya. Ingin menasihati Utsman, ternyata hasilnya kepala Utsman terpisah dari jasadnya. Dipenggal. Ya. Maunya kan hanya menyampaikan inspirasi, menyampaikan opini, menyampaikan harapan. Kenapa kamu begini? Ada nanti tanya jawab, minta alasannya. Ya. Kenyataannya bukan itu yang terjadi, tetapi Utsman yang sedang membaca Al-Qur'an dipenggal lehernya. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini menunjukkan dia bukan syariat Islam. Para sahabat tidak mengenal cara yang itu. Yang dikenal oleh para sahabat seperti yang ditegaskan oleh Usama di sini adalah bila memang dia salah, nasihati empat mata. Tidak ada yang tahu. Karena kalau nampak kekurangannya oleh dua orang saja, pemimpin itu sudah turun di bawahnya. Ya, pemimpin itu untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian yang mengurusi urusan kalian, yang memegang urusan kalian. Taati dia di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bila mana dia memang bila mana dia melakukan kesalahan, maka Nabi SAW telah memberikan cara-cara yang sangat bijaksana dan tidak merusak wibawa seorang pemimpin. Seperti yang dilakukan oleh Usamah ibn Zaid. Mungkin ada orang yang beralasan, itu kan pemimpinnya Utsman. Pemimpinnya Utsman. Ya. Mungkin layak dilakukan dengan cara yang seperti ini. Sementara zaman kita sekarang, tidak ada mendekat Utsman sedikit pun watak pemimpin sekarang. Ya, tetapi ketika itu rakyatnya siapa? Rakyatnya para sahabat. Sementara sekarang rakyatnya seperti itu pula lah. Makanya Ali radhiyallahu taala an ketika ada pemberontakan, datang seseorang kepadanya. Loh, kenapa kamu tidak memimpin kami seperti Abu Bakar dahulu memimpin rakyatnya? Kenapa banyak terjadi kekacauan-kekacauan? Kata yang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, saya tidak mungkin disamakan dengan Abu Bakar. Abu Bakar jauh lebih mulia daripada saya. Kemudian ketika itu rakyatnya Abu Bakar itu seperti saya. Sementara saya sekarang ini sebagai ujian dari Allah, rakyat saya seperti kalian ini. Yang wataknya tidak menerima kekurangan yang terjadi pada seorang pemimpin dan tidak mengenali tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin buruk keadaan masyarakat, seperti itulah tipenya pemimpin. Ya. Makanya pembenahan yang hakiki adalah pembenahan rakyat. Dibenahi, diperbaiki, diluruskan, diajarkan agama, dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya, dikenalkan kepada tuntunan agamanya sehingga dia tahu apa yang menjadi kewajibannya. Terkait dengan kezaliman penguasa, Nabi SAW menawarkan solusi yang sangat menenangkan jiwa. Apa kata Nabi SAW? Tu'adduna alladhi alaikum, tunaikan kewajiban kalian, wa tas'aluna allaha alladhi lakum, dan kalian minta kepada Allah hak-hak kalian. Tidak akan mungkin Allah SWT tidak memberikan hak kalian. Kalau di dunia ini kalian tidak mendapatkan hak kalian dari pemimpin karena pemimpinnya zalim, maka pasti Allah berikan hak kalian tersebut pada suatu saat nanti. Tetapi kalian sebagai rakyat tunaikan kewajiban. Karena ini nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang ditanya. Hak kita itu akan diberi oleh Allah walaupun di dunia kita tidak mendapatkannya. Itulah nasihat Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun nanti melakukan sesuatu yang akibatnya tergores saja badan seorang dari manusia lantaran kita, itu akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah. Luka gara-gara benda tajam, sedikit keluar darah satu tetes, itu tidak gratis, nanti akan ditanya oleh Allah tanggung jawabnya. Apalagi kalau sudah bertumpahan darah, menghilang atau lenyapnya nyawa, luar biasa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara darah ini bukan perkara yang ringan dalam agama kita. Bukan perkara yang ringan. Hilangnya nyawa ini perkara yang besar dalam agama kita. Makanya agama datang untuk menjaga nyawa, menjaga darah, menjaga keturunan. Dan itulah pilar-pilar yang menjadi prinsip-prinsip dasar agama Islam. Jadi kembali kita ke cerita sebelum hadis ini disampaikan oleh Usamah. Usamah menegaskan kepada mereka bahwa mereka ini adalah ahwa. Orang yang menebarkan hawa nafsu. Maunya penguasa itu jatuh kewibawaannya di hadapan rakyat. Kalau sudah dinasihati oleh Usama di hadapan mereka, Utsman, mereka bangga. Nah, itulah. Ya. Kalau sudah di hadapan mereka, Utsman dinasihati oleh Usama, orang sekeliling Usama, baru mereka merasakan kepuasan yang luar biasa. Turun wibawa seorang pemimpin, baru mereka merasa puas. Itu ahlul ahwa. Mereka sebenarnya tidak ingin kemaslahatan rakyat. Ya. Makanya imbas dari terbunuhnya Utsman, dua peperangan yang mengorbankan sekian banyak orang yang beriman. Pada peperangan Jamal, pada peperangan Siffin. Imbas dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini yang mereka inginkan sebenarnya. Itulah akibat dari melakukan cara yang tidak atau di luar tuntunan syariat Islam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan kita tuntunan dan mengembalikan kaum muslimin kepada tuntunan agamanya dengan pengembalian yang baik. Kita hubungan antara hadis ini dengan kejadian mereka, ya, hubungan antara hadis ini dengan kejadian atau perilaku mereka, saya pahami dari perbuatan Usama radhiyallahu ta'ala di sini adalah mengingatkan mereka bahwa mereka mengingkari kemungkaran tetapi ternyata mereka berbuat kemungkaran. Mereka mengingkari kemungkaran pemimpin atau kesalahan pemimpin, ternyata mereka terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Nah, itu yang diingat, yang ditegur oleh Usama ibn Zaid dengan membawakan hadis ini. Baik, hadis yang kedua 7436. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع وساق الحديث بمثله. مسيح أسامة ibnu Zaid ibnu Al-Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan jalur sanad yang lain, ya, dari Abu Wa'il juga. Abu Wa'il itu yang Saqiq ibnu Salamah, ya, kunyahnya Abu Wa'il, muridnya Al-Amas, sama dengan sebelumnya. Kemudian dari jalur Jarir, bukan lagi dari jalur sanad yang sebelumnya, ya. Bunyi hadisnya sama, ya. Bimithlihi, wasaqal hadis bimithlihi. Pangkalnya, datang rombongan tadi atau seseorang menegur Usama dengan mengatakan ma yamna'uka an tadkhul ala Utsman fatukallimahu fi ma yasna, apa yang menghalangimu. Jadi dia sudah mengklaim, sudah menuduh, apa yang menghalangimu untuk masuk kepada Utsman lalu kamu memberikan nasihat kepadanya atau membicarakan kepadanya tentang kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Jadi dia sudah menuduh bahwa Utsman tidak melakukannya. Bahwa Usama tidak melakukannya. Dan Usama meluruskan, apakah setiap saya menasihati saya harus lapor kepada kalian? Ya, itu pertanyaan atau teguran dari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala. Dan itu bab yang ke-8, ya, tentang ancaman. Ini sangat melembutkan hati. Sangat melembutkan hati. Maka perbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Lakukanlah kebaikan sebelum diperintahkan. Terkadang tanpa kita memerintahkan saja, banyak orang-orang yang mengikuti, ya, mengikuti kebaikan yang dilakukan. Dan cegahlah diri kita dari perbuatan mungkar sebelum kita mencegah orang lain dari berbuat mungkar. Wallahu a'lam. Bab yang ke-9. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. كتب النووي رحمه الله باب النهي لرangan عن هتك الإنسان ستر نفسه. Dari seseorang yang menyingkap aibnya sendiri. Ya. Hatki menyingkap, sitra tabir. Nafsihi dirinya, yaitu dia tertutup, tidak ada yang tahu, kemudian dia sendiri yang membukakan aibnya sendiri. Ini sangat tercela, ya, sangat tercela. Apalagi tidak ada yang tidak berdosa. Tapi yang sangat mengherankan, sebagian orang tidak tahu dia berbuat salah, tetapi dia sendiri yang bercerita, dan ceritanya pun seakan-akan dia bangga, seakan-akan dia bangga. Kalau terus menerus, ini juga perlu dicamkan baik-baik. Kalau kita terus bercerita, misalnya kita sudah bertaubat, kita sudah meninggalkannya, tapi kita terus menceritakan masa jahiliyah. Kita dahulu berzina, kita dahulu mencuri, kita dahulu, walaupun mungkin ada modus bahwa kita ingin mensyukuri nikmat hidayah, tetapi kalau itu saja, ini kan mengarah ke yang di sini. Allah sudah tutup aib kita. Cukuplah Allah sudah menutupinya, tidak ada yang tahu. Kemudian Allah berikan kita hidayah sehingga kita bertobat. Kalau nanti ada kebutuhan untuk menyampaikan, ya sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, umumnya mereka kan orang-orang yang sebelumnya berdosa. Orang-orang yang sebelumnya berbuat syirik, orang-orang yang sebelumnya melakukan ini, minum ini, dan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah, jarang sekali mereka setelah dapat hidayah bercerita, sedikit-sedikit bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan di masa jahiliyah. Sama sekali tidak. Mereka hanya bersyukur terhadap nikmat hidayah, kemudian kalau nanti ada yang dibutuhkan, mereka cerita sekedarnya. Seperti contoh, mereka bercerita tentang ketika di masa dahulu menyembah berhala. Ya, ada yang mengatakan bercerita ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya sangat mengambil manfaat dari berhala yang saya sembah. Mungkin tidak ada orang yang bisa mengambil manfaat dari Tuhan berhala yang dia sembah lebih dari saya. Ini dia ceritakan untuk bersyukur. Loh, kenapa? Saya buat berhala yang akan saya sembah itu dari adonan roti. Ya. Mana ada yang bisa mengambil manfaat daripada beliau? Nanti setiap saya beribadah dan lalu saya merasa lapar, saya ambil sebagian-sebagian dari yang saya sembah. Diambilnya tangannya, diambilnya telinganya, dimakannya. Makanya dia mengatakan tidak ada orang yang menyembah berhala yang lebih banyak mengambil manfaat daripada saya sendiri. Dia ceritakan itu sekedarnya saja, kemudian dia ya mensyukuri nikmat hidayah. Ada lagi yang bercerita bahwa saya dahulu, sebab-sebab saya memperoleh hidayah, terkadang dibutuhkan memang, yaitu ketika saya kehilangan 3 malam Tuhan yang saya sembah. Ya, pagi-pagi saya ingin menyembahnya, ternyata dia sudah tidak di tempatnya. Saya cari sana sini, tidak juga dapat. Ternyata ujung-ujungnya saya dapatkan di comberan, di tempat yang kotor, yang tidak layak dia berada di sana. Maka dengan menggerutu saya mencela, mencaci maki orang yang melakukannya, saya ambil dengan pelan-pelan, lalu saya bersihkan, saya wangi-wangikan, diolesi lagi, dipolesi lagi dengan wangi-wangian, saya letakkan kembali, lalu saya sembah hari itu. Besok terjadi lagi 3 hari berturut-turut, akhirnya sampailah saya kepada titik memikirkan, kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, keselamatan apa yang saya butuhkan untuk saya darinya? Nah, ini penyebab cahaya yang membukakan pintu hidayah. Cercah cahaya yang membukakan pintu hidayah untuknya sehingga dia memikirkan itu. Terfikirnya oleh dia itu yang hidayah. Bagaimana saya berharap dia menyelamatkan saya? Dirinya saja tidak bisa dia selamatkan. Ya. 3 hari dicuri kemudian dicampakkan ke tempat yang dia sebenarnya tidak layak berada di sana. Dan dia tidak bisa menyelamatkannya kecuali saya yang menyelamatkan juga. Saya menyembahnya untuk minta selamat, ternyata saya yang menyelamatkannya. Itu cerita mereka. Jadi mereka hanya sekedarnya bercerita. Dan ini yang perlu kita sampaikan bagi kita yang sudah mendapat hidayah. Jangan sebentar-sebentar cerita ini dari pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kita khawatir masuk ke bab kita sekarang ini. Allah sudah tutupi, kenapa kita bongkar-bongkar lagi? Cukup syukuri hidayah yang Allah bukakan untuk kita. Selesai. Kalau nanti ada dibutuhkan, atau ada orang yang meminta pengalaman, nah bagaimana sebab kamu dapat hidayah? Ceritakanlah sekedarnya saja. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis pertama 7437. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال سالم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية على الإطلاق رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي sahabat yang secara mutlak paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda yaqulu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati muafa, setiap umatku selamat, ya setiap umatku selamat, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin, ya orang-orang yang mujahirin, yaitu yang memperlihatkan, menjaharkan, ya, menjaharkan penyimpangan-penyimpangan atau dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Ya, jadi hukum asalnya semua selamat, tetapi dikecualikan oleh Nabi orang-orang yang menjaharkan, yang menampakkan, yang memperlihatkan, yang menceritakan. Ya, maksudnya dosa-dosa dan pelanggaran. Lalu Nabi menegaskan, wa inna minal ijhari, dan sesungguhnya termasuk mujahara, termasuk memperlihatkan, menjaharkan dosa, an ya'malal abdu bil layli amalan, bahwa seorang hamba di malam hari melakukan sebuah amalan, maksudnya dosa, di malam hari melakukan sebuah dosa, thumma yusbihu qad satarahu rabbuhu, kemudian dia di pagi hari tidak ada yang tahu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya yang dilakukan tadi malam, tidak ada yang tahunya, tidak ada yang tahu tentang apa yang dilakukannya di malam hari tersebut. Fayaqul, lalu dia yang mengatakan, ya fulan, wahai fulan, kata yang berbuat ini, qad amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam saya telah lakukan ini dan ini, maksudnya dosa. Kalau bukan dia cerita, kalau tidak ia ceritakan, maka tidak ada yang tahu. Dan kenapa orang tidak tahu? Karena Allah yang menutup aibnya tersebut, Allah yang menutupinya. Lalu kata Nabi, wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu, dan sungguh dia telah berada di malam hari ditutupi oleh Allah, dan dia lewati malam itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kedosanya tadi, sementara dia di pagi harinya, wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, ia singkap tutupan Allah tadi darinya, Allah membuatnya menutupnya dengan tabir, tetapi dia sendiri yang menyingkapnya dengan mengabarkan bahwa saya tadi malam melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dari dosa-dosa dan maksiat serta pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini dilarang, ini haram, ini dosa besar. Ya. Karena kata Nabi, setiap umatku akan selamat kecuali orang ini. Berarti ini ancaman atau tidak? Ancaman. Kalau yang dimaksud dengan selamat ini masuk surga, maka berarti yang dikecualikan adalah ancaman neraka. Bila mana diancam neraka, berarti menceritakan dosa-dosa kita dosa besar. Allah sudah tutupi. Kalau bukan kita yang menceritakan, maka tidak akan ada yang tahu tentang perbuatan kita tersebut. Nah, ini termasuk mujaharah. Kalau kita membukanya, kita sendiri yang menceritakannya, maka ini dosa besar. Dosa besar karena ancamannya adalah ancaman tidak selamat. Ancaman tidak selamat. Kemungkinan saja tidak selamat di sini ada maksudnya adalah karena ujung-ujungnya juga neraka. Maksudnya tidak ada yang ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak bertobat. Karena untuk dosa besar kan ada kemungkinan diampuni walaupun tidak bertobat, kecuali syirik. Orang yang mujahara ini sama dengan syirik. dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk diampuni. Kalau sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk diampuni di hari kiamat nanti, apa yang dia akan terjadi? Tetap ujung-ujungnya neraka. Kalau Allah tidak ampuni dosanya tersebut, maka berarti untuk proses pembersihannya adalah neraka. Maka ini intinya adalah ancaman neraka. Kesimpulannya bahwa menceritakan apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat sementara sebelumnya tidak ada yang tahu, ini adalah dosa besar karena ancamannya neraka. Ya, maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Apalagi kalau yang contohnya tadi, kita khawatir termasuk ini. Termasuk ini. Tapi kalau memang ada perlunya untuk diceritakan, diceritakan. Mungkin ada yang mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil manfaat dari cerita kita. Kalau tidak, jangan sebentar-sebentar kumpul di sini, ceritakan itu. Kumpul di sana, ceritakan itu. Kumpul di sana, ceritakan lagi. Bahwa saya dahulu pernah sesat, saya begini, saya begini, saya begini. Ya. Ini kita khawatir. Ya. Termasuk mujaharah. Tiba-tiba nanti kita berbangga malah dengan menceritakan itu. Padahal sudah sesat yang kita ceritakan. Berakidah ini, berakidah itu. Ya. Berpahaman ini, masuk ke kelompok ini, yang menyimpang, masuk ke kelompok ini. Salman al-Farisi tidak pernah bercerita. Kalau bukan Nabi yang menceritakan, kalau bukan dia yang menceritakan kepada Nabi langsung untuk menceritakan riwayat hidupnya. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak pernah ngumpul-ngumpul lalu ceritakan, saya dulu Majusi. Kemudian nanti masuk Yahudi. Kemudian nanti masuk Nasrani. Kemudian seakan-akan ada kebanggaan dari situ. Padahal itu harus disedihkan, bukan untuk dibanggakan. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di ujung, Qala Zuhair, ini salah seorang perawi, gurunya Imam Muslim yang pertama, wa inna minal hijar. Ini perbedaan lafaz. Kalau tadi, wa inna minal ijhar. Ya, kedua-duanya artinya sama. Ya, kedua-duanya artinya sama, yaitu termasuk melmujahara, yaitu menampak-nampakkan pelanggaran kepada orang. Ya, menampak-nampakkan atau memperlihatkan atau menjaharkan pelanggaran kepada orang banyak. Wallahul musta'an. Nah, lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan bab yang ke-10. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu tashmitil 'atis wa karahatit tatha'ub. Nawawi, an-Nawawi rahimahullahu ta'ala membuatkan bunyi bab yang ke-10 ini dengan mengatakan tashmitul 'atis. Tasmitul atis, ya. Mentasmit orang yang bersin. Maksudnya orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Tasmit itu adalah ucapan yarhamukallah. Itu yang maksud dengan tasmit. Mendoakan rahmat untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Itulah panjangnya dari makna tasmitul atis. Bukan setiap orang yang bersin lalu ucapkan alhamdulillah yarhamukallah, tidak. Tetapi orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah pasca bersin. Ya. Kalau tidak, tidak ada syariatnya kita mengucapkan yarhamukallah untuknya. Itu dimaksud dengan al-atis. Kemudian bagian kedua, wa karahat at-tasa'ub, dan makruhnya menguap. Makruhnya menguap atau dibencinya menguap. Makruh, dibencinya menguap. Ya. Berarti antara bersin dengan menguap. Yang bersinnya yang menjadi tuntunan agama adalah bersin yang dibarengi dengan lafaz ucapan-ucapan yang diajarkan oleh agama. Yang pertama, orang bersinnya mengucapkan alhamdulillah. Ini jangan sampai kita tidak memperoleh pahala setiap bersin. Karena tidak mungkin ada manusia yang susah yang tidak pernah bersin. Jadi mudah untuk dapat pahala. Bersin saja kita bisa dapatkan pahala. Itu jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Cukup alhamdulillah saja, karena itu datang dari riwayatnya. Jangan ditambahkan dengan tambahan-tambahan baca Al-Fatihah misalnya. Bersin kemudian alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan lebih banyak, lebih baik. Nah, yang baik itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau seandainya yang lebih banyak itu lebih baik, tidak akan mungkin Nabi menyisakan untuk kita untuk tidak kita ketahui kecuali untuk tidak diketahui kecuali kita yang nanti merumuskannya sendiri. Agama ini mengikuti, bukan membuat-buat yang baru. Jadi ucapkan itu, maka kita akan dapat pahala. Kemudian dapat doa, dapat doa dari seorang muslim, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian bertambah lagi pahala kita untuk memberikan doa tambahan, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dan kondisimu atau jiwamu. Ini subhanallah, yang paling luar biasa dari hasil doa mendoakan ini adalah kasih sayang, cinta, mendoakan kebaikan untuk antara sesama. Nah, kemudian pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Ya. Adapun tasawuf, memang yang rajih adalah makruh, menahannya lebih utama, menahan nguap ini lebih utama. Ya. Menahan menguap adalah lebih utama. Ini yang kita simpulkan. Kemudian kita baca hadis yang pertama. 7438. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddathana Hafs wa huwa ibn Ghiyath an Sulaiman at-Taymi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala atasa 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. Nah, ini tuntunannya. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, di dekat Nabi ada dua orang laki-laki yang kebetulan bersin. Mungkin sama waktunya atau berbeda waktunya. Maka kata Anas, Nabi SAW mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat untuk salah satu dari mereka dan yang lainnya tidak. Ya. Fasammata ahadahuma walam yusammit al-akhar. Dua yang bersin, yang satu didoakan oleh Nabi dengan yarhamukallah, yang satu lagi tidak. Faqala alladhi lam yusammithu berkata heran, bertanya heran, orang yang tadi tidak didoakan oleh Nabi. Penasaran dia. Kata dia kepada Nabi, atasa fulanan fasammathu. Si fulan bersin, lalu kamu doakan yarhamukallah. Saya bersin, tidak engkau doakan. Wa atastu ana falam tusammitni. Saya bersin, engkau tidak doakan. Ya, heran dia. Engkau pilih kasih Rasulullah. Ya, si fulan bersin di depan, di hadapanmu, engkau doakan yarhamukallah, sementara saya bersin, engkau tidak doakan. Protes dia. Faqal, kata Nabi menjawab, inna hadha hamidallah. Sesungguhnya dia, maksudnya yang saya tasmit tadi, dia memuji Allah. Itu yang tadi kita tekankan. Ya. Wa innaka lam tahmadillah. Dan engkau sesungguhnya tidaklah mendoa, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bersin, tidak ada satu kata pun keluar darinya dari alhamdulillah. Ya, dari pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tasmit ini dari berdasarkan hadis ini hanya diberikan kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah saja. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian yang pertama adalah disyariatkannya mendoakan yarhamukallah untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, yang didoakan dengan yarhamukallah hanyalah orang yang mengucapkan alhamdulillah. Yang tidak, tidak didoakan. Ya. Yang tidak, tidak didoakan dengan yarhamukallah. Wallahu a'lam. Berikutnya 7439. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Kuraib qala haddathana Abu Khalid ya'ni al-Ahmar an Sulaiman at-Taymi an Anas radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bimithlihi. Ya. Hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur sanad yang lain. 74 7440. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Zuhair ibn Harb wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal ladz li Zuhair qala haddatsana al-Qasim ibn Malik an 'Asim ibn Kulayb an Abi Burdah qala دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست أنا فلم يشمتني عندك فعطست أنا عفوا فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. Yeah. حديث أبو موسى الأشعري Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu." Jika salah seorang kalian bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka tasmidlah dia. Maksud tasmid itu adalah ucapkan yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, maka jika tidak dia mengucapkan alhamdulillah, fala tusammitu, maka janganlah ditasmid dia, yaitu diucapkan yarhamukallah. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah Ibn Qais radhiyallahu ta'ala an, senada dengan hadis Anas yang sebelumnya. Kemudian sebelum hadis ini, kita turun dari cerita awal cerita ini dari Abu Burdah. Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa. Ya, Abu Burdah anaknya Abu Musa. Kata Abu Burdah bercerita, dakhaltu ala Abi Musa. Saya masuk menjumpai Abu Musa, ayahnya. Wa huwa fi baiti bintil Fadl bin Abbas. Dia ketika itu berada di rumah bintil Fadl bin Abbas. Ya. Anaknya Al-Fadl bin Abbas. Anak perempuannya Al-Fadl bin Abbas. Fa atastu, maka kata Abu Burda, saya bersin. Ya, saya bersin. Falam yusammitni, namun Abu Musa ayahnya tidak mengucapkan yarhamukallah kepada atau untuk anaknya Abu Burdah tadi yang bercerita. Wa atasat, sementara bintul Fadli Ibnu Abbas, wanita yang dia berada di rumahnya itu bersin juga, dan maka Abu Musa mentasmidnya, mengucapkan yarhamukillah. Ya. Abu Burda dengan perasaan tidak menerima, faraja'tu ila ummi, saya kembali menjumpai ibu saya. Fa akhbartuha, lalu saya ceritakan kepadanya kejadian itu. Falamma ja'aha, ketika ayah saya kembali pulang ke rumah ibu saya, ya, qalat, kata ibu saya bertanya, atasa indaka bni, anak saya tadi di sisimu bersin. Falam tumas tusammithu, namun engkau tidak mendoakan atau mengucapkan yarhamukallah untuknya. Wa atasat, sementara bintul Fadl Ibnu Abbas bersin, sammatha, engkau ucapkan yarhamukillah. Faqal, kata Abu Burdah, innabnaki atasa falam yahmadillah, anakmu ini bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Falam usyammithu, maka saya tidak mendoakan yarhamukallah. Ya. Wa atasat, sementara dan dia wanita itu, bersin dan mengucapkan alhamdulillah fasammattuha, maka saya mengucapkan yarhamukillah. Kata siapa? Abu Hurairah atau Abu Musa? Ada sebelumnya cerita Abu Hurairah? Tidak ada. Sebutan Abu Hurairah pun tidak ada. Ya. Sebutan Abu Hurairah pun tidak ada. Jadi Abu Musa membawakan hadis ini untuk memberikan jawaban yang telak kepada istrinya. Bahwa yarhamukallah itu disampaikan, diucapkan untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah saja. Ya. Alhamdulillah saja. Sami'tu, saya mendengar, kata Abu Musa. Jadi dia berdalil dengan hadis. Dan sama dengan hadis Anas yang tadi, berarti terjemahan Abu, kata-kata Abu Hurairah di terjemahan itu tidaklah benar. Ya. Tambah saja Abu dicoret di garis bawahi Abu Hurairahnya. Ya. Coba saya baca terjemahannya. Dari Asim bin Kuleib, dari Abu Burda, ia berkata, aku menemui Abu Musa ketika dia berada di rumah anak perempuan Al-Fadl ibn Abbas. Lalu aku bersin, tetapi ya, Abu Hurairah di sini, tetapi benarnya Abu Musa. Ya. Abu Hurairah salah, tapi Abu Musa. Tidak mendoakanku, namun ketika anak perempuan Al-Fadl bersin, dia mendoakannya. Lalu aku kembali kepada ibuku dan menceritakan kejadian itu kepadanya ketika Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah lagi di sini. Dia Abu Musa. Masa ayahnya jadi Abu Hurairah. Ya. Ya. Yarhamukallah. Ketika Abu Musa datang kepada ibuku, ibuku berkata, anakku bersin di sampingmu dan kamu tidak mendoakannya. Lalu anak perempuan Al-Fadl bersin dan kamu mendoakannya. Abu Hurairah. Ini perbaiki lagi. Abu Musa. Ya. Abu Musa berkata, anakmu bersin tetapi dia tidak memuji Allah, maka aku tidak mendoakannya. Sedangkan anak perempuan itu bersin dan dia memuji Allah, maka aku mendoakannya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti Abu Hurairah yang tiga kali itu ditukar dengan Musa. Hurairah. Ya, yang tiga kali itu ditukar dengan Musa. Wallahu a'lam. 7441. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وقيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأقوع عن أبيه قال حاء حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأقوع أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. حديث سلمة ابن الأقوع. حديث سلمة ابن الأقوع رضي الله تعالى عنه. Ya, dibawakan oleh Imam Muslim di sini bahwa Nabi mendengar, ya, bahwa dia mendengar Nabi SAW ada seorang laki-laki bersin di dekatnya. Annahu sami'an Nabi SAW wa atasa rajulun indahu. Ada seseorang yang bersin di dekatnya, dia mendengar Nabi bersabda mengatakan yarhamukallah. Nah, ini yang dimaksud dengan tasmit. Mengucapkan yarhamukallah. Thumma atasa ukhra. Kemudian ada yang lain bersin. Kemudian dia bersin lagi. Bersin pertama, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu Nabi mengatakan apa? Yarhamukallah. Kemudian kedua kalinya dia bersin lagi. Dia bersin kembali. Thumma atasa ukhra. Kemudian dia bersin lagi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu mazkum. Ya. Ini ucapan bila mana bersinnya lebih dari satu kali. Dia ucapkan alhamdulillah tetapi tidak lagi kita mengatakan yarhamukallah. Ya. Dia dikabarkan bahwa dia sedang flu. Ya. Ar-rajulu mazkum, si laki-laki ini dalam keadaan pilek atau flu. Ya. Pileknya. tentu doanya sesuai dengan keadaannya juga, yaitu semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya, tidak lagi dengan mengucapkan dengan doa yarhamukallah. Ini tuntunan yang baru yang kita simpulkan dari hadis ini, bahwa kejadian yang diceritakan oleh Salamah ibn al-Aqwa, seseorang bersin di dekat Nabi kemudian mengucapkan alhamdulillah, lalu Nabi mengatakan kepadanya yarhamukallah. Kemudian dia bersin kedua kalinya, dia ucapkan alhamdulillah, lalu Nabi mengatakan ar-rajulu mazkum, mengabarkan kepada yang lain bahwa beliau adalah dalam keadaan pilek, maka layaknya didoakan kesembuhan. Ya, tetapi tidak diberikan tuntunan, karena orang yang sakit tentu sudah tahu doanya. Syafahullah atau syafakallah, la basa tahurun insyaallah. Ini doa-doa untuk orang yang sedang sakit, sementara bersin belum tentu sakit. Ya. Makanya dia lebih mengarah kepada tanda-tanda kesehatan, dan makanya diucapkan alhamdulillah, lalu didoakan dengan yarhamukallah. Ya. Tersisa beberapa hadis setelah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadis, kita selesaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتلت هذا أيوة. Good.